نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث وفي جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Nah, ini yang jadi bahasan kita ya sekarang, yaitu pada bahasan ya, tanda i'rab dari khafad atau jar. Tanda i'rab dari khafad atau jar dijelaskan di sini walil khafdi salasu alamatin. Khafad dia memiliki ya, tiga tanda. Ini yang paling sedikit. Setelah sebelumnya rafa' memiliki empat tanda, nasab lima tanda, dan khafad atau jar hanya memiliki tiga tanda. Nah, qala al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Ini yang jadi tanda-tanda dari khafad, yaitu pertama kasrah, kedua al-ya, ketiga fathah. Kasrah, fathah al-ya, dan fathah. Nah, tafadhal kita baca penjelasan dari Sahibul Hasyiah di sini. Ya. Nah. Ainur. Ismu asalis. Ini adalah bagian yang ketiga. Min aqsamil i'rab, dari jenis-jenis i'rab, macam-macam i'rab setelah sebelumnya rafa, nasab, dan sekarang yang ketiga yaitu khafad atau jar. Ya. Qala rahimahullah taala wa bada'a bil kasrati li'annaha al-aslu, dan beliau memulai dengan ya kasrah karena kasrahlah ya alamat aslinya. Alamat aslinya ialah kasrah. Kemudian ya wasan nabil ya'i, dan beliau menjadikan ya' yang kedua. Menjadikan ya' yang kedua di annaha tansha'u anha. Ya, karena kasrah ini muncul dari huruf ya' tersebut. Wasallasa bil fathati li annaha tanubu anil kasrati fil ismi alladhi la yansarif. Dan beliau menjadikan fathah yang ketiga karena fathah tersebut menggantikan kasrah pada isim yang tidak dapat ditanwin. Isim la yansarif, isim yang tidak dapat ditanwin. Nah, ini baru penjelasan awal dari beliau. Sebenarnya belum masuk penjelasan ya. Beliau nanti akan bahas satu-satu. mengenai hal ini. Nah, ya, mengenai kasrah ini jelas ya. Ini jelas kata beliau fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil al-mufrad al-munsharif wa jam'i taksir al-munsharif wa fi jam'il muannasi as-salimi al-munsharif ya. Yang adapun kasrah menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat, ada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dan jamak muannas salim. Tafadhal lainnya. Huwa ismu mutamakkinul amkan sunniya munsharifan bidukhuli tanwin as-sarfi alayh. Wa huwa tanwin tamkin, wa huwa tanwin tamkin. Walau taqaddam walau taqdir wa nahwu marartu bi zaidin wal fata wal qadi wa ghulami. Nah. Ini kata beliau di sini yang pertama, kasrah menjadi tanda bagi khafad yang pertama ini pada isim mufrad munsharif. Apa itu isim mufrad munsharif? Wa huwa kata sahibul hasyiah Ibnu Qasim, al ismu al mutamakkinul amkan. Ya, ini isim mufrad munsharif adalah isim yang mutamakkin amkan. Jadi begini ya. Mutamakkin amkan di sini maksudnya ya, isim yang dapat dimasuki oleh tanwin. Ya, isim yang dapat dimasuki oleh tanwin. Nah. Jadi, atau bisa juga diartikan isim yang kuat status keisimannya. Kenapa? Karena dia mu'rab. Yang kedua lagi, satu lagi apa? Satu lagi dia dapat ditanwin. Nah, itu namanya mutamakin amkan. Itu istilah. Bukan kita terjemahkan letter lah. Kalau diterjemahkan letter lah, malah bingung nanti. Ya. Jadi isim mutamakin amkan, isim yang dapat dimasuki oleh tanwin. Sehingga kuat status keisimannya. Status keisimannya kuat yang pertama karena dia mu'rab, yang kedua karena dia dapat dimasuki oleh tanwin. Ya, ini namanya ya isim mutamakin amkan. Wasumiya munsharifan lidukhuli at-tanwini as-sarf alaih. Kenapa dinamakan munsharif? Karena dimasuki oleh tanwin sarf. Ya. Tanwin sharaf kepadanya. Apa itu tanwin sharaf? Wahwa tanwinu tamkin. Yaitu tanwinu tamkini. Yaitu tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Ya, tanwin yang terletak pada isim-isim yang mu'rab. Ya, Zaidun, Muhammadun, Hindun. Nah itu. Itu namanya tanwin tamkin. Nah. Walau takdiron. Walaupun itu nanti cuma takdir. Takdiron ya. Artinya muqaddaran. Ya diasumsikan saja. Misalkan itu mengatakan marartu bi Zaidin. Ya, marartu bil fata. Marartu bil qadi wa marartu bi gulami. Lihat di footnote. Ya, kalau itu mengatakan marartu bi Zaidin fa Zaidun majrurun bil kasrati bi kasratin zahiratin fi akhirih. Maka Zaid dia majrur dengan kasrah yang zahirah pada akhirnya. Adapun fathah fata itu dengan kasrah muqaddarah alal alif. Mana min dhuhriha at-ta'adzuru. Liannahu ismun maqsurun. Karena dia isim maqsur. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan harakat sebelumnya adalah fathah. Ya, kemudian marartu bil qadi. Qadi itu majrurun bi kasratin muqaddaratin alal ya. Mana min dhuhriha at-thiqalu. Ya, berat ya, karena kalau antum mengatakan marartu bil qadiyyi itu berat. Dan usmun manqusun. Karena di isim manqus. Isim yang diakhiri dengan ya sukun dan harokat sebelumnya adalah kasrah. Nah. Wa kemudian maratu bi gulami gulam majrurun bi kasratin muqaddaratin ala ma qabla ya il mutakallimi mana min zuhuriya ishtigalul mahal bi harokatil munasabah. Wa ya ul mutakallimi mudafun ilaih. Ada wadih ini ya. Jelas di sini. Nah. Kemudian ya. Beliau juga menyatakan di Sahibul Matan Al-Imam Ibnu Hajarum As-Sanhaji wa jam'i taksiri al-munsharif. Ini jelas ya, pada isim mufrad munsharif ini jelas ya. Jadi ya, kasrah menjadi tanda bagi khafad pada isim mufrad munsharif. Apa itu isim mufrad munsharif? Ini wadih di sini, jelas di sini ya. Paham enggak di sini Pak Yusuf? Ngerti ya, Pak Roni? Nah, Ainur, antum yang baca ngerti enggak? Ya, paham ya. Nah, sekarang pada dan juga Kasrah menjadi tanda bagi khafad pada jamak munsharif. Jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif. Nah, ya, tafadhal dibacanya ini. Pak Suheri. Berikutnya jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif fa yujarru bil kasrati adh-dhahirati. Maka kalau jamak taksir yang munsharif itu menempati posisi khafad, entah dia sebagai ya isim majrur yang dijarkan oleh sebuah isim jar, huruf jar, atau dia majrurnya dengan sebab idhofah, dia menjadi mudhofun ilaih, maka dia dijarkan dengan kasrah yang zahirah. Ya, dengan kasrah yang zahirah, nahu marartu birrijal. Ya, marartu birrijali. Ar-rijali jamak taksir. Ya, munsharif. Mana? Ah, ada apa itu di bawah? Udah, masih ada. Hah? Nah. Awil muqaddarati atau dengan kasrah muqaddar. Ya, atau dengan kasrah muqaddar. Nah. Dengan kasrah muqaddara, semisal yas'alunaka anil yatama. Anil yatama. Ya. Ini yang sebabnya ta'adzur atau dengan siqal. Yang itu mengatakan marartu bishari. Ya, atau dengan lil munasabah sallamtu alal auladi fa asri bi ibadi. Nah. Ya. Baik, atau muqaddaran marartu bil sara. Sara jamak dari asir, majrur bi kasratin muqaddaratin alal alif mana amin zuhuriha ta'adzur. Nah, ta'adzur telah menghalangi nampaknya. Dia nasmun maksurun karena dia adalah isim maksur. Ya. Wa qawluhu al-munsharifu dan perkataan dari muallif jamak taksir yang munsharif ihtirazan an ghairil munsharifi. Nanti ini untuk membedakan dengan jamak yang dia bukan munsharif. Yang tidak dapat ditanwin. Wa huwa makana ala wazni mafa'il. Yaitu jamak yang nanti bentuknya adalah wazan mafa'il atau mafa'il. Ya. Mafa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu. Fa innahu yujarru bil fathati. Maka jamak yang seperti ini jamak sigha muntahal jumu'. Ini nanti dijarkan dengan fathah. Ya, dijarkan dengan fathah. Nah. Ya. Sudah jelas di sini, ya, jelas. Jadi kasrah menjadi tanda bagi jamak taksir munsharif, ya, ketika dia menempati posisi khafad, baik sebagai isim yang majrur atau sebagai mudhofun ilaih. Ini wadah ini, ya, baik nanti muqaddarah atau muqaddarah. Kalau zahirah jelas di sini, yang dicontohkan marartu birrijali, ya. Marartu birrijali. Nah. Atau yang muqaddara. Marartu bilusara. Nah. Ini yang mana min dhuriyah ta'atur. Atau yang terhalangi, yang mana min dhuriyah, misalnya sikol, ya, itu mengatakan marartu bisohari. Nah. Marartu bisohari. Atau yang dia mana min dhuriyah lil munasabah Salam tu alal au ala auladi. Salam tu ala auladi. Baik. Nah. Kemudian wa fi jam'il muannats salim. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga dari kasrah menjadi tanda bagi khafad, yaitu pada posisi jamak muannats salim. Jamak muannats salim, ya, perhatikan baik jamak muannats salimnya itu, ya, yang jamak muannats salim atau yang mulhaqnya. Ya, semuanya nanti di khafad atau dijarkan dengan kasrah. Nah, tafadhal dibaca lagi Pak Suhari. Walam yakul. Yakul fi'il mudhari majzum bilam. Ya, lamnya kan walam atau jazmiyah apa? Sukun. Lamnya sukun. Waw, kalau ada waw gimana? Wawnya juga sukun kan? Yakul. Begitu. Nah, dua sukun berjumpa enggak ada faedahnya. Maka huruf ilat di situ huruf waw dimatikan, dibuang. Yakul. Karena enggak ada faedahnya kalau yakul. Lamnya sukun. Ada waw ini. Nah. You call. Lah. Ya. Nah, taib. Mengenai jamak muannats salim. Terus ada nahunya. Lanjut. Nahu baratu. Beda. Taib. Mengenai jamak muannats salim. Qala sahibul hasyah fayujarru bil kasrati adh-dhahirati, maka dia dijarkan dengan kasrah dhahirah. Nahu marartu bi muslimatin, ya, contohnya marartu bi muslimatin, marartu fil wafail bahar pujar muslimatin majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Ya, kullil mu'minat. Ini bukan hanya jamak muannats salim yang ada bentukannya, maupun yang tidak ada bentukannya. Artinya yang tidak memenuhi syarat, tapi secara bahasa dia digolongkan ke jamak muannats salim. Itu yang mulhaknya. Nah, misalkan itu mengatakan, ya, membacakan ayat, fa'idha afattum min arafatin. Nah, arafat, itu kan dia mulhak jamak muannats salim. Adri'at, itu juga mulhak jamak muannats salim. Nah, ini nanti dia majrur dengan kasrah. Ya. Awil muqaddarah atau muqaddarah. Misalkan, marartu bihindati. Saya melewati para hindun-hindunku. Hindati. Hindat itu kan jamak muannats salim maksudnya. Karena dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka nanti dia tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Ya. Kasrah muqaddarah. Lihat di footnote nomor 2. Fahindati majrurun bil ya bil ba'i wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallimi mana min dhuhuriha ishtighalul mahali bi harakatil munasabah wa ya al mutakallimi mudafun ilaih. Ini wadih, jelas ya. Baik. Walam yaqul al munsharif. Nah, dan musannif di sini tidak mengatakan jamak muannats salim, jamak muannats salim yang munsharif, berbeda dengan isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif. Nah, kalau jamak muannats salim kok enggak dibilang munsharif? Gimana? Kata beliau, li'annahu la yakunu illa munsharifan. Karena yang namanya jamak muannats salim itu tidaklah terjadi kecuali pada dia munsharif. Enggak mungkin jamak muannats salim ada yang ghairu munsharif. Enggak mungkin itu. Enggak ada. Ya, kalaupun nanti bukan dengan kasrah dhahirah muqaddarah, ya karena tadi, ya, karena sebab dil munasabah, karena diidhofahkan kepada ya mutakalli. Ya. Nah. Ya, tadi kali yang dicontohkan oleh musannif marartu bihindati. Ya. Marartu bi mu'minati. Nah. Saya melewati para mukminat saya, kaum mukminat saya, begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Ya, berikutnya. Wa ammal ya. Jadi jelas ya kasrah ya. Kasrah ini jelas ya. Paham enggak sini si Asep Aib? Ngerti ya? Qala. Wa ammal ya fa takunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadhi'ah. Adapun ya, nah sekarang ini tanda yang kedua. Ya, ya dia menjadi tanda ya, bagi khafat di tiga tempat. Bil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Yaitu yang pertama pada asma'ul khamsah ya. Atau asma'ul sittah ya, asma'ul khamsah. Nah, semuanya nanti lima itu nanti ketika dia majrur entah dengan huruf jar atau majrur dengan idofah, itu tanda jarnya adalah ya. Ya, sebagai niabatan anil kasrah. Nah. Wa fil mustasniyati atau pada tasniyah itu musanna. Ya. Nanti dia majrur ya, majrur bil harfi jar atau bil mudhaf dan tanda jarnya adalah ya. Ya, tanda jarnya adalah ya. Marartu bi zaidaini ya. Marartu bir rajulaini. Nah. Baik. Wal jam'i dan juga jamak. Jamak di sini maksudnya jamak mudzakkar salim karena jamak taksir sudah disebutkan. Jamak muannats salim sudah ya, sekarang jamak mudzakkar salim. Di majrur ya. Nanti ini dengan huruf ya, yaitu huruf ya. Nah. Tapi kita baca syarahnya sekarang. Tafadhol, ya. Syekh Anwar. Nah, ini jelas ya. Marartu bi abika wa akhika wa hamiki. Atau hamika, boleh juga. Wa fika. Nah, saya melewati mulutmu. Mungkin diganti ya. Anzuru ila fika. Anzuru ila fika. Wazimalin. Nah, ini semuanya majrur ya dengan ya. Ya. Tanda jarnya adalah ya karena dia minal asma al khamsah. Nah. Ini ada ini ya. Ini pada lughah itmam. Kecuali itu pada lughah qasar dan lughah naqas. Ingat lughah qasar apa? Luzumul alif fi jami'il ahwal. Ya, nanti alif terus. Marartu bi abaka. Afwan. Marartu bi abaka. Anzuru ila faka. Faka. Ini luzumul alif bi jami'il ahwal. Kalau lughah naqas gimana? Ya, dengan harokat. Marartu bi akhika wa abika wa hamika. Marartu bi abika wa marartu bi akhika. Dengan harokat kasrah. Ya, tapi yang di sini yang dibahas adalah lughah itmam. Yaitu majrur dengan ya, marfu dengan waw, mansub dengan mansub dengan alif. Wa fi tasniyati wal jam'i, sekarang tasniyah dan jamak. Nah, lanjut dibacaan, Pak. Nah, ya, sekarang berikutnya yang musanna, ya, bahwasanya ya, ya menjadi tanda bagi musanna. Ya, ketika musanna isim tasniyah tersebut majrur bil harf atau bil idhaf atau tabaiyah, ay al-ya'u takunu alamatan lin nasbi bil musanna. Oh, fi nasbi ini salah ini ya. Bil khabdi salah ya. Salah cetak. Salah cetak ya. Cacat itu. Bukan nasab ya. Masa nasab? Nasab udah lewat. Ya. Ya. Ini salah. Udah berapa kali salah ya? Pernah beberapa kali. 3 kali kalau enggak salah ada kekeliruan. Yang dibahas di sini khabat. Nah. Alia utakunu alamatan lil khabdi ya, ganti ya, diganti, bukan lin nasbi. Fil musanna, sawa'un kana li mudzakkarin. Apakah itu untuk musanna yang mudzakkar? Nahu marartu biz zaidaini. Ya, ini untuk musanna yang mudzakkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa ammal jidaru fakana li gulamaini. Adapun mengenai masalah tembok yang dihancurin, fakana li gulamaini yatimaini fil madinah, maka itu ada harta milik gulamain. Gulamain itu musanna majrur bil ya. Ya, afwan majrur ya bil harfi jar itu lam. Walamatu jarihi al ya karena dia musanna. Yatimaini, yatimaini itu na'at. Maka man na'at ala majrur majrurun misluhu. Walamatu jarihi al ya madinataini. Afwan bukan madinataini, yatimaini. Baik. Nah. Ya. Ini ya maupun yang mulhaq dengannya. Maupun yang mulhaq. Misalkan ya isnaini isnataini. Ini kan dia mulhaq dengan musanna. Benar enggak? Mulhaq dengan musanna. Isnaini isnataini. Ya. Qala berikutnya kata beliau auli muannasin atau musanna yang muannas nahu marartu bil hindaini. Nah ini wadah ya, marartu bil hindaini ya, lihat di footnote ya, wa alamatu jarrihima al ya'u, tanda jar keduanya hindaini dan zaidaini adalah ya. Al maftuhu ma qablaha al maqsuru ma ba'daha niabatan anil kasrati li annahuma musannayani. Dan tanda jar keduanya adalah ya yang maftuh difathahkan sebelum ya, difathahkan sebelumnya. Ya, zaidaini sebelumnya huruf dal, zaidaini. Al maqsuru ma ba'daha dikasrahkan setelahnya, setelah huruf ya apa? Nun, zaidaini nanti terbalik dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, kasrah sebelum ya, maaf, fathah setelah ya, ya enggak? Zaidina. Baik. Sebagai pengganti dari kasrah, karena keduanya adalah musanna. Kada al-mulhaqu bil musanna wal jam'i. Demikian pula nanti dengan ya, yang mulhaq pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang mulhaq dengan musanna isnani isnaini ya isnataini atau yang mulhaq pada jamak mudzakkar salim ya isruna isrina ya. Oh dia majrur nanti ya majrur dengan ya isrina kemudian alamina alhamdulillahi rabbil alamina. Baik, ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ya majrur bil ba ya rabbil alamin rabb ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa? Majrur bil mudhaf. Wa alamatu jarihi al ya karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini jelas ini ya. Baik. Nah, berikutnya fathah. Ini tanda jar yang terakhir yaitu fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah dia menjadi tanda bagi khafad pada isim yang tidak dapat di tasrif, tidak dapat di sarf. Ya. Tafadhal dibaca sini. Ya, Paroni. La yunawwan. Kalau la yunawwin mentadwinkan. Nah, ini la yunawwan tidak dapat di tadwinkan. La yunawwan sawa'un kanat mufradan aw jam'an mukassiran. Aw jam'an mukassiran. Mukassaran. Zahirul i'rani aw muqaddaru. Hamalat al-i'rab jarrahu ala nasbihi. Limushabahatihi al-fi'lu, karena fi'il menyerupainya. Wadhabituhu annahu al-ismu al-mushabahu lil-fi'li. Annahu al-ismu al-mushabihu al-mushabihu lil-fi'li. Ishtibalihi ala illataini fari'ataini fari'ataini fari'ataini marji'u ihdahuma ila al-lafzi wal-ukhra ila al-ma'na aw 'illatin wahidatin taqumu maqama 'illataini jam'uha jama'aha biqawlihi ijma' wazn 'adilan an-nisbi ma'rifatin rakib wazn hujmatan wal-wasf qad kamala. Yang benar bukan ijma ya. Yang benar itu adalah an'a ya. Ijma' wazin adilan an-nis bima'rifatin rakib wazin ujmatan ya fal wasu qad kamula. Ya, mengenai ini isim ghairu munsharif. Namanya siapa? Dekri. Ada bukunya? Mau ikut kajian Al-Jurm ya? Iya. Mau tahu. Qala asyarihu aw sahibul hasyiah. Amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Adapun fathah menjadi tanda bagi khafad pada isim yang tidak dapat disorot. Ya, pada isim yang tidak dapat disorot. Nah. Ini perlu diketahui ya, bahwa asal pada isim dia mu'rab munsharif. Ini hukum asal pada isim. Hukum asal pada isim adalah ayyakuna mu'raban munsharifan. Ya, nah nanti dia keluar dari kaedah asal ini, isim tersebut dia keluar karena ya keluar dari asal, dari prinsip dasar dia, karena dia musyabahah nanti dengan apakah dengan huruf ataukah dia musyabahah dengan fi'il. Nah, ya kayak isim mabni dia musyabahah dengan huruf. Nah kalau isim ghairu munsharif nanti dia musyabahahnya dengan apa? Dengan fi'il. Ya. Baik. Nah, apabila dia menyerupai fi'il atau fi'il menyerupai dia, ya. Fi'il menyerupai dia nanti, ya. Ya, maka nanti ya, akan ada dua sebab penyerupaannya tersebut. Dari sisi lafaz atau makna. Ya, dari sisi lafaz atau makna. Qala sahibul hasyiah. Ya, fil ismi alladhi la yansharif ay la yunawwanu. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang la yunawwanu, yang tidak dapat ditanwin. Ya, sawa'un kana mufradan au jam'an au mukassaran. Apakah dia isim mufrad, isim jamak atau isim yang ditaksir? Ya, isim yang ditaghir maknanya, isim yang taksir, yang dijamak taksirkan. Ya, zahirul i'rab atau muqaddaratan? Apakah zahirul i'rab atau muqaddar? Ya. Hamalatil arabu jarrahu ala nasbihi. Nah, orang Arab membawa jarnya isim ghairu munsharif ini, ya, membawa jarnya itu seperti ala nasbi, seperti nasabnya. Ya, seperti nasabnya. Kenapa demikian? Limusyabatihi al-fi'lu. Karena fi'il menyerupainya. Ya, karena fi'il menyerupainya. Nah, jadi dia serupa dengan fi'il. Ya, seolah-olah dia adalah maf'ul bih. Ya, seolah-olah dia adalah maf'ul bih dari fi'il. Nah. Jadi kalau ditanya, dia tidak dapat ditanwin. Tanwin apa ini maksudnya? Tanwin tamkin. Yang tadi. Ya. Tanwin tamkin. Ya. Yang tadi. Ya. Mutamakin amkan. Qala. Wadabituhu. Nah, patokannya apa? Isim ghairu munsharif tersebut. Qala annahu al-ismu al-musyabihu lil-fi'li. Dia adalah isim. Ya. Yang menyerupai fi'il. Dia adalah isim yang menyerupai fi'il. Ya, saya kalau mau tanya mantum, apa sih makna fi'il? Ya, fi'il adalah al-hadas. Ya, al-hadas. Ini nanti keserupaan dari makna. Nanti juga ada keserupaan dari lafad. Keserupaan dari lafad, lafad isim ghairu munsharif tersebut adalah lafad-lafad fi'il. Ya, adalah lafad-lafad fi'il. Kalau pun bukan lafad fi'il, maknanya adalah makna fi'il. Ya, maknanya adalah makna fi'il. Nah. Baik. Kalau ditanya apa definisi fi'il, ya. Fi'il pada pembelajaran kita sebelumnya, dia adalah secara bahasa maknanya apa? Al-hadas. Ya. Ya, dia adalah al-hadas, fi'il tersebut. Ya. Nanti dia yang menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Ya enggak? Ya, entah dengan bidzatihi au bi ghairihi. Entah dengan zatnya atau dengan yang lainnya. Dengan zatnya ya dengan lafadznya sendiri atau dengan yang lainnya nanti dengan fa'ilnya. Ya, karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ya, fi istimalihi ala illataini far'iyataini. Karena cakupan dia pada dua illah. Dua illah, dua fara. Dua alasan dan dua alasan yang menjadi ya, pusatnya ya, dan dua sebab. Dua illah dan dua illatin far'iyatain, dua fara. Marji'u ihdahuma ila lafzi wal ukhra ila al ma'na. Nah, salah satu dari keduanya ini kembali ke lafad atau yang lainnya kembali ke makna. Kalau secara lafad, lafadnya itu lafad fi'il. Misalkan nanti kalau dia adalah wazan-wazan fi'il. Ya, misal nama isim tapi berbentuk ya lafad fi'il. Misal Ahmad, ya, Ahsan kalau dia sifat. Kalau dia alamiah, Ahmad, Yazid, Ahmad, nah, Akram. Nah, ini dia lafadnya adalah lafad fi'il. Atau makna, maknanya adalah makna fi'il. Semisal dia wasaf, maknanya makna fi'il. Ya. Maknanya adalah makna fi'il. Qala. Au illatin wahidatin taqumu maqama illatain. Atau ada satu illah yang nanti menempati dua illah. Jama'aha ba'duhum biqaulih. Sebagian mereka para ulama nahu mengumpulkannya ini dengan ucapannya. Yaitu ijma' wazin adilan anis bima'arifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya. Ijma', ya, ijma', kumpulkanlah. Maksudnya di sini jama'. Di sini adalah jama', nanti jama' yang di sini jama'nya ini berbentuk lafat-lafat fi'il. Mafa'il, mafa'ilu. Nah, jama' sigho muntahal jumu'. Ya. Ini jama'. Kemudian wazin. Nih. Wazin maksudnya wazan fi'il. Dia adalah isim atau sifat. Ini dua illah. Ya, isim atau sifat yang wazannya adalah wazan fi'il. Ya. Wazannya adalah wazan fi'il. Nah, ini kalau jamak adalah far'un anil wahid. Wazan fi'il, kalau wazan fi'il far'un an wazan isim. Kemudian adilan, adil. Dia adalah far' dari ma'dul anhu. Adil. Ya, nanti akan dijelaskannya. Ya. Nah. Kalau jamak di sini maksudnya jamak sigah ya jamak sigah muntahil jumu. Ya, dia adalah akhir dari jamak taksir. Jamak. Yang dijamakkan dua kali. Misalkan jamak dari anjing apa? Kalbun, jamaknya kilab, ya, kilabun nar kan begitu dalam hadis. Nah, ini kilab jamak taksir. Nah, nanti dia ada puncak jamaknya lagi. Jadi kilab bisa dijamak lagi. Akalib. Ya. Akalib. Ya, akalib itu adalah puncaknya. Ya. Ini enggak bisa ada jamak lagi setelah akalib. Makanya namanya sighah muntaha al-jumu'. Jamak yang puncak. Begitu. Ya. Nah, tidak boleh ada lagi jamak lagi setelahnya. Baik. Ya. Pokoknya dobitnya apa itu jamak di sini yang ghairu munsharif adalah setiap jamak ya yang datang setelahnya tersebut setelah kasrah ya alif ya dan mafail. Datang setelahnya alif dengan wazan mafail atau mafail. Ya. Masajid. Atau yang tiga yang ada ya-nya. Masabih. Mafail. Masabih. Taib. Ya. Apakah diawali huruf mim atau bukan mim? Kalau diawali huruf mim jelas. Mafail. Masabih, masajid, atau yang bukan dengan huruf mim, tapi wazannya mengikutinya. Darohim, dananir. Nah, ya. Darohim, jamak, sigah muntahil jumu' dari dirham. Darohim. Taib, ya. Kemudian, wazan. Di sini adalah wazan, wazan fi'il. Ya. Itu isim dengan wazan yang khusus dengan fi'il. Isim yang wazan khususnya dengan fi'il. Misal nama orang dengan wazan fa'ala. Atau nama isim, isimnya, isim yang nama yang di sini adalah dengan wazan fi'il fa'ala. Misalkan yang sering dicontohkan oleh orang-orang Arab, syammara. Ini syammara ini ya nama sebuah kuda. Syammara. Antum mengatakan marartu bi syammara. Ya, atau wazannya af'al. Ahmad. Atau wazannya betul-betul Yazid. Marartu bi Yazid, marartu bi Ahmad, marartu bi Akrama. Nah. Akram, ya kan ada tuh nama Syekh Akram Ziyad. Ya. Akram. Ya itu ya. Dia wazan-wazan jamak. Nah. Ya. Atau mungkin nanti ada nama orang ya nama isim Duriba intalaqa namanya Duriba marartu bi Duriba kasihan anaknya jadi korban pemukulan terus entar baik ya ada yang mengatakan syammara yang saya contohkan tadi itu adalah nama para hujjaj. Nah berangkat Pak Suheri udah dapat belum? Belum. Hah? Aduh. Antum pemilih sih. Hah? Insyaallah ya, nanti insyaallah. Insyaallah. Anak filter dulu maksudnya. Ya, kemudian adilan. Adilan. Ya, adil, adilan di sini maksudnya kan dari udul, ya, dipalingkan di situ. Maksudnya ya isim itu keluar dari sighah aslinya. Ya. Ya, apakah itu hakiki? Ya. Taib. Ya. Atau ghairu hakiki. Ya, semisal hakiki misalkan uhada, ya. Ya. Masna, sulasa, waruba. Ya. Masna, sulasa, waruba itu namanya adilah. Ini yang hakiki. Ya. Atau takdiri. Ya, atau takdiri. Nah, kalau yang hakiki ya misalkan uhada atau mauhada, sulasa, maslasa, ruba'a, marba'a. Ini benar-benar dipalingkan hakiki. Ya. Ya, karena dia apa namanya? Ada dalil yang mencegah dia ditanwinkan karena dia diulang. Ya, karena dia diulang. Ya. Karena asalnya ya misalkan uhada itu ya wahidan wahidan. Wahidan wahidan. Ya. Kalau sulasa maknanya isnaini isnaini. Isnani isnani, diulang. Ya. Ruba'a juga demikian. Ya. Berarti diulang. Sula masna wa sulasa. Masna berarti ya masna atau sunaa itu berarti isnani isnani. Ya. Kalau uhada wahidun wahidun. Jadi diulang. Nah, ketika diulang dipalingkan. Dipalingkan ke bentuknya. Ke bentuknya dalam bentuk uhada, mauhada, sunaa, masna, sulasa, maslasa. Ya. Kemudian ruba'a, marba'a. Ada yang mengatakan sampai 4, ada yang mengatakan sampai 10. Ya, yang masyhur cuma sampai 4. Ya. Nah. Ya, kenapa? Karena dia keserupaan nih, perhatikan ya. Ini kan keserupaan dengan fi'il. Dari sisi apa keserupaan dengan fi'ilnya? Wazannya. Misalkan masna maf'al. Sulasa fu'alun. Ya. Masna ini yang adil. Masna maf'al. Marba maf'al. Ruba ruba'a fu'alun. Fu'ala itu wazan fi'il. Ya. Wazan fi'il. Ya. Ya, dan lafadz-lafadz ini, perhatikan lafadz-lafadz yang adil dari angka-angka ini namanya adil hakiki. Adil hakiki ini semuanya digunakan pada na'at, hanya pada na'at. Ya, oleh karena itulah sebagian ulama ahli nahwu mengatakan hadhil alfadu la tustamalu illa nu'utan. Ya, lafadz-lafadz ini tidaklah digunakan kecuali sebagai na'at nanti. Ya. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' bankihuma tabalakum minan nisa'i masna. Itu semuanya na'at dari nisa. Masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Atau sebagai khobar. Pertama sebagai na'at, kedua sebagai khobar. Ya. Semisal sabda Nabi, salatul lail masna masna. Masna masna. Ya, maka dia cuma dua i'rabnya, sebagai na'at atau sebagai khobar dari mubtada. Itu dicatat, ya. Nah. Ya, kalau sebagai na'at tadi apa? Ya, di ayat Allah uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi malaikat itu yang memiliki sayap 2 2 3 3 ya atau 4. Sayap malaikat. Nah, atau nikahilah wanita yang kalian senangi. Yang kalian senangi, bukan yang istri kalian senangi. Nah, ini enggak, Ainur. Kalau mau cari istri, ya, dicari istrinya dulu. Loh, ini ayatnya, matobalakum Ainur. Bukan yang disenangi istri antum. Tapi yang disenangi antum. Paham Ainur? Nah, iya. Ini enggak ada. Maunya yang cariin istrinya. Itu mah sama aja enggak mau cari istri berarti. Udah bilang aja. Ya Anwar ya? Iya. Oh Pak Yusuf. Ya, pahami ayat ini dengan baik. Tadabur. Buka tafsir ntar di rumah Pak Yusuf. Buka tafsir di rumah. Antum udah nikah? Siapa namanya? Hah? Saya nanya nama belum. Namanya siapa? Dekri. Ya. Belum nikah. Umur berapa? 21. Masya Allah. Usama bin Zaid dulu nikah umur 16. Antum harus udah punya istri 4 sekarang. Baru datang kata dia. Dekri rumahnya di mana Dekri? Blok B sini. Oh dekat tetangga Pak Yusuf ini. Tahu pelajar ini Ajrumiyah? Iya. Tahu. Udah pernah belajar Ajrumiyah sebelumnya? Hah? Penasaran. Oh penasaran. Nah, Masya Allah. Ya. Jadi ingat ya, yang namanya adl, i'rabnya itu cuma dua. Dia sebagai na'at atau sebagai khobar. Dia sebagai na'at atau khobar. Ya, kalau sebagai na'at kayak tadi. Ya, uli ajnihatin masna. Berarti dia masna na'at dari ajnihah. Ya, na'at ala majrur, majrur misluh. Bangkihumata balaku minan nisa'i masna wasulah sawarubah. Dia na'at dari an-nisa. Kalau khobar mana? Salatul laili masna masna. Udah cuma dua itu aja yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Nah, nanti juga ada namanya adl, ya, adl namanya takdiri. Adl takdiri. Ya. Ditakdirkan aja. Ya. Ma'al alamiyah kalau yang seperti ini. Ma'al alamiyah. Kenapa? Karena kebanyakan dari alamiah alam ini itu dinakal dari sigah, dikutip dari sigah fu'al. Ini yang paling banyak, ya, dari fu'al, ya ini dinakal dipindahkan aslinya fu'al ini dipindahkan dari wazan fu'al kemudian dipindahkan dari fa'il ya dipindahkan dari fa'il begitu misalkan fu'al itu aslinya fa'il. Ya, fusak, fasik, gudor, aslinya ghadir, ya, aslinya ghadir, ya, baik. Ya, misal Umar, aslinya apa? Amir, Zufar, aslinya Zafir, Zuhal, aslinya ya, Zahil. Dia nanti tidak boleh disorof, ya, karena di situ terdapat illah dhahirah, ya. Karena dia ma'dul, ya, ma'dul. Ini yang, ya, adalah takdiri. Umar dia ma'dul dari Amir, ya. Zufar ma'dul dari Zafir, Zuhal ma'dul dari ya, Zahil. Pokoknya dia ma'dul dari apa? Dari fa'il begitu. Dia ma'dul dari fa'il. Ya. Nah yang adl takdiri ini, adl takdiri ini dibatasi oleh para ulama ahli nahwu hanya 15 saja. Umar, Zuhal, Zufar, Jusam, Kusam, Jumah, Uzah, Dulaf, Usom, Soal, ya, kemudian Juha, Bula, Mudor, Hubal, Hudal. Ini aja. Cuma 15 saja. Enggak ada yang lain. Ya. Umar. Nah ini dia ma'dul. Ma'dul dari Amir. Nah ini namanya adl takdiri. Kalau adalah hakiki kayak tadi, ya, yang berulang jadi satu, ya, isnani isnani menjadi masna, ya, wahidun wahidun menjadi uhada, ya, salasun salasun salasun menjadi sulasa, ya, robiun robiun robiun menjadi rubah. Nah itu yang namanya adal hakiki. Adal takdiri adalah yang dipalingkan. Yang dipalingkan dari wazan fa'il menjadi wazan fu'al. Umar berarti wazannya Amir aslinya. Aslinya Amir. Ya. Umar aslinya Amir. Menjadi Umar. Nah ini cuma 15 saja. Umar, Zuhal, Zufar, Jusham, Kusam, Jumah, Kuzah, Dulaf, Usam, Su'al, Juha, Bula, Mudar, Hubal, Hudal. Udah itu aja. Ya. Ya. Nah. Sekolah. Kemudian An-Nis. Dan Mu'annas An-Nis. Ya. An-Nis maksudnya An-Nis Bita. Maka dia tidak dapat ditanwin. Ini saya lagi pasti bahas ini ya. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Saya masih bahas ini ya. Belum yang bawah nanti. Ya. Nah, mengenai anis ya. Ini ta'nis. Itu nanti ada ta'nis bil alif, ta'nis bit ta, dan ada yang namanya ta'nis bil ma'na. Yang namanya ta'nis ini ada tiga. Antum catat. Ada yang namanya ta'nis bil alif, ada yang namanya ta'nis bit ta, ada yang namanya ta'nis bil makna. Ya, kalau ta'nis bil alif ini jelas. Ya. Dia mamnu' min ashraf mutlaqan. Apakah dia alifnya alif maksurah atau alif makdu alif mamdudah. Kalau alif maksurah hubla, marda, zikra. Ini namanya nanti kalau antum mengatakan marartu bi hubla, hubla majrurun. Ya. Wa alamatu jarihi al fathah. Ya, niabatan dan kasrah. Kenapa dia sebabnya? Sebabnya karena dia ta'nis. Ini ilahnya kan cuma dua. Ilahnya itu apakah alamiah atau wasfiyah. Ya. Ya. Nah, alamiah ini hanya pada alam muzakkar atau mu'annas. Wasfiyah itu isim yang menunjukkan pada suatu hal. Suatu keadaan. Ya. Nah. Perhatikan. Ya, ilah yang ada pada ya, alamiah itu hanya enam aja kan? Ta'nis, bigoiri alif. Ujmah, tarkib. Ziyadatul alif wa nun. Wazan fa'al dan udul. Dan adl. Nah sekarang yang ta'nis bil alif berarti ini yang mana? Alamiah apa wasfiyah? Wasfiyah. Ya. Tapi perhatikan tadi namanya ta'nis ini ada tiga. Ta'nis bil alif, ta'nis bil ta, ta'nis bil makna. Kalau ta'nis bil alif, alifnya itu alif apakah maksurah atau mamdudah. Ya, kalau ta'nis maksurah hubla, marda, zikra atau mamdudah. Mamdudah kalau mamdudah ini gampang yang ujungnya ada hamzah sahra'u hamra'u hamra'u asya'u ulama'u. Nah, itu ta'nis bita afwan ta'nis bil alif. Alif apa? Alif mamdudah. Ya, alif mamdudah. Nah. Ya kalau ta'nis ya bil alif maksurah ini jelas. Ya. Ini jelas ya. Ya kayak tadi hubla wanita yang hamil ya. Laila ya. Mufrad ya atau jadi dalam bentuk jamak. Ini misalkan yang mufrad Laila atau dalam bentuk jamak asya'u ulama'u. Baik. Nah, kalau dalam bentuk sifat hubla dalam bentuk alamiah kayak tadi ulama ulama ini kalau dia dengan alif mamdudah ya La tas'aluna an asya'a. La tas'aluna an asya'a. Jamak dari syai'. Ya, nanti semuanya itu mamnu' minasarab, ya, majrur bil fathah. Nah, nanti juga ada namanya ta'nis bita. Ya, nama juga ada ta'nis bita. Ya, kalau isim-isim yang nanti ta'nis dengan ta', misal Tolhah untuk yang muzakkar, Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya, itu yang untuk mu'annas. Ini namanya ta'nis bita. Ya, baik untuk muzakkar, Tolhah, Usamah, Hanzalah, ya, ada yang namanya nanti ta'nis, ya, bita dengan yang pada mu'annas, ya, Khadijah, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ta'nis maknawi itu ta'nis apa? Jadi maknanya aja ta'nis. Maknanya aja ta'nis, tapi nanti kalau kita katakan, ya, dia mamnu' minasarab karena ta'nis, padahal enggak ada ta'nya. Padahal enggak ada ta'nisnya, ta'nisnya enggak ada. Ya, ta'nisnya enggak ada, ta'nisnya ma'nawi aja. Nah, ta'nis ma'nawi ini itu dia mesti memenuhi syarat. Yang pertama, dia mestilah berupa isim. Ya. Ya. Dia mesti berupa isim. Misal Su'ada, Su'ad. Su'ad itu nama perempuan. Su'ad. Ya. Nah, isimnya ini lebih dari 3 huruf. Marartu bi Su'ada. Nah, Su'ada ini nanti ada ta'nisnya. Ta'nis ma'nawi. Ya. Atau ya, 3 huruf semuanya diharokati hurufnya. Ya, 3 huruf sulasian, ya, yang semuanya diharokati semuanya. Afwan, yang huruf tengahnya diharokati, ya, kalau semuanya diharokati. Nah, yang huruf tengahnya diharokati. Ya. Gimana istilahnya? Sulasian muharrakal alwasat. Ini 3 huruf yang huruf tengahnya, ya. Kalau fa'ala ainnya itu diharokati. Semisal apa? Saqor. Qalu ma salaqakum fi saqara. Qalu lam nakum minal musallin. Saqor nama salah satu neraka. Qalu ma salaqakum fi saqara. Nah, ini sebabnya karena ta'nis. Ta'nis apa? Ma'nawi. Tapi ta'nis ma'nawi itu tadi, ya. Dia pertama dia mesti isim, ya. Yang dia pertama mesti isim yang lebih dari 3 huruf su'ad, atau hurufnya cuma 3 huruf, apa isimnya itu 3 huruf tapi huruf tengahnya diharokati saqor. Nah, atau yang 3 huruf isim ini huruf tengahnya sukun, semisal jur, jura, ya. Nah, ya, atau yang dia mankul, dia dipindahkan, dia dinakal, misalkan dari mudzakkar ke mu'annas, ya, misalkan nama seorang akhwat namanya Ahmad, namanya Zaid, ya, atau nama akhwat ternyata diperuntukkan ke mudzakkar, kayak sekarang Salamah, ya. Salamah aslinya buat mudzakkar, jadi buat mu'annas. Hanifah buat mudzakkar ke mu'annas. Ya. Nah. Nah, kalau enggak ada demikian, misal hindun, hindun, di'dun, ini yang terbaik ialah diharakat, ditanwin. Marartu bihindin. Nah, bukan bihinda. Ya, mana lagi yang belum kita bahas? Bima rifatin, nah, ma'rifah. Ini enggak apa-apa saya bahas satu-satu, ya. Nanti kalau belum paham ditanyain. Ya. Bima rifatin, ya, ta'rif di sini maksudnya adalah alamiah. Ini ngomong-ngomong handphone saya sekarat baterainya. Ya. Ya. Ya, ta'rif di sini maknanya yang dikatakan annis bi ma'rifatin. Ini antum paham ya? Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin. Nah, ini semua. Ya. Semuanya nanti ini ilat-ilat isim yang tidak dapat isyarat. Ijma' paham sini ya, jama' sehingga muntarjumu, mafa'il, mafa'ila. Wazin, wazan fi'il. Paham ya? Adil yang ma'dul. Ma'dul hakiki atau ma'dul takdiri. Paham tadi ya? Ma'dul hakiki yang ditikrar kemudian dijadikan satu. Ya, isnani, isnani menjadi masna. Ya, atau sulas. Ya, masna, maslas. Bima anis kemudian tadi ya, ta'nis. Ta'nis itu ada tiga, ta'nis bil alif, alif ada dua, alif namanya maksurah, satu lagi alif mamdudah. Kemudian apalagi ta'nis bita, yaitu pada muzakkar muannas, Hanzalah, Usama, Hamzah, atau yang muannasnya Aisyah, atau yang maknawi. Maknawi itu dengan syarat apa? Dia mesti berupa isim yang lebih dari tiga huruf, ya su'ad, muannas, atau yang tiga huruf tetapi huruf tengahnya diharokati, sakor, ya, nama neraka jahannam, sakor, ya. Kemudian apa lagi? Yang tengahnya disukun, ya, jur. Kemudian apa lagi? Yang dinakal dari nama mudzakkar ke muannas. Misalkan nama akhwat Zaid. Enggak boleh antum mengatakan marartu bi Zaidin. Dia akhwat. Dia maksudnya perempuan. Ya. Saya mau nazar nih, mandar ke siapa? Ke Zaid. Ya, yang ngomong Abu Zaid. Abu Zaid mau nazar ke si Zaid. Zaid ini perempuan, nama akhwat. Zaid kan asli nama laki-laki. Nah, dia mengatakan anzuru ila Zaida. Bukan anzuru ila Zaidin. Nanti Zaidin ya Zaid beneran cowok. Nah, paham enggak di sini? Ya, itu ta'nis maknawi. Ya, ta'nis maknawi. Nah, berikutnya bima'rifatin. Bima'rifatin adalah alamiah. Ya, alamiah. Nah. Kan ma'rifat itu ada enam ya. Ada mubham, ya enggak? Domir, ya apalagi? Mubham ini isim isyarah, isim mausul. Kemudian al. Yang dimaksud ma'rifat di sini adalah alam. Ya, alam, isim alam. Ya. Misalkan, ya nama orang semuanya. Ya, Zaidun. Semuanya, itu ya nama-nama orang yang nanti dia itu wazan fi'il atau rakib. Rakib di sini tarkib. Tarkib apa yang dimaksud sini? Tarkib majzi. Ya. Tarkib majzi. Ya. Nah. Tarkib yang gabungan dia. Ya. Misalkan ba labak. Ya, dhahabtu ila ba'labak. Ba'labakka. Ya. Itu gabungan antara ba'la dan bak. Ya. Ba'la dan bak. Ya. Gabungan majzi, tarkib-tarkib majzi. Itu menjadikan dua isim pada satu kedudukan. Ya, semisal ba'la itu yang ditarkib disusun ya dari ba'la bak, dari dua ba'la dan bak. Kalau ba'la itu nama berhala. Bak nama sahib di sebuah negeri, penduduk sebuah negeri. Maka mazaja, duanya digabung, keduanya bergabung jadi satu isim ba'la bakka. Atas jadi nama sebuah negeri ya. Maka antum mengatakan marartu bi ba'la bakka. Ya, marartu bi ba'la bakka. Ya. Kemudian Wazid ujmatan. Dan tambahilah dengan ujma. Ya. Wazid, zid di sini maksudnya apa zid di sini? Ziyadah alif wa nun. Wazid maksudnya ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun. Ya. Ini pada alamiah maupun wasfiah. Pada alamiah misalkan Imran, Ridwan, Marwan, ya. Utsman, Affan. Ataupun pada wasfiah. Dengan syarat tambahan alif dan nun ini tidak menerima ta. Sakron, Jau'an, Ahsa, apa namanya lagi? Godban, ya, dan seterusnya. Ini wasfiyah. Ya, kemudian ujmah, ajam di sini. Ya. Ujmah di sini adalah ajam, yaitu kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab atau dari bangsa Arab. Ya. Ibrahim, Ismail, Ishak, ya. Dan seluruh para nabi kecuali beberapa nama aja. Kecuali Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud, Lut, Nuh. Siapa lagi? Udah itu aja. Itu pun aslinya Hud, Lut, Nuh. Itu pun aslinya ujmah. Ya, tapi karena dia terdiri dari tiga huruf yang tengah hurufnya itu sukun, maka menjadi munsharif. Marartu binuhin. Marartu bilutin hudin. Aslinya dia ujmah juga. Ya. Ini ringkas-ringkas saja ya. Ringkas-ringkas saja. Nanti kita jelaskan lagi lebih rinci di pembahasan mahfudat. Ya, di pembahasan akhir insyaAllah. Wal wasfu. Ya. Dan dengan wasaf. Qad kamula, maka menjadi sempurnalah. Ya. Baik. Ya, dengan wasaf. Ya, dengan sifat. Ya, dengan sifat. Di sini maksudnya apa? Ya. Dengan sifat pada tiga keadaan mal adl, kemudian apa mal alif wa nun, kemudian apa lagi dengan wazan fiil. Ya, kalau dengan adl, sifat dengan adl masna sulasa, dengan alif dan nun ya wazan fa'lan, misalkan tadi sakran, jau'an, sifatnya itu sifatnya lapar. Ya, nadman, sifatnya itu nadman, menyesal. Oh, afwan. Nadman, sakron, ini enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena muannasnya itu nanti dengan wazan ya. Fa'lanah, itu enggak boleh kalau yang muannasnya dengan wazan fa'lanah itu enggak bisa. Ya. Maka nadmanun, nadmanan, nadmanin. Sakronun, sakronan, sakronin. Ya. Enggak ya, kalau sakro, muannasnya sakro. Ini gue itu, ini gue itu munsharif. Sakronan. Nah, kalau yang gue, yang dia munsharif adalah yang muannasnya dari wazan fa'lan, yang muannasnya fa'lan, fa'lanah. Ya, semisal nadman, nadmana. Nah, ini dia munsharif. Baik. Ya, atau yang wazan fi'il, yang sifat dengan wazan fi'il, kayak tadi, ahsan, ajmal, ya, wazan fi'il. Ini biasa di isim-isim tafdil. Nah. Jadi kalau ma'al alamiyah itu ada 6 ilah. Kalau ma'al wasfiyah ada 3 ilah. Berarti ada berapa? 9 total. Ya, 9. Kalau ma'al alami kan ilatnya dua, ya, illatain. Ada dua ilah, alamiah atau wasfiyah. Misalkan alamiah ma'at ta'nis, Fatimah, Hanzalah, ya. Fatih, Aisyah, Usama. Nah, ini maha ta'nis. Sudah? Ya. Ini ta'nis. Ya. Atau ta'nisnya ini ada ta'nis ya maknawi. Semisal tadi apa? Su'ad. Atau ta'nis bil alif. Ya. Ini kayak tadi apa tuh tadi namanya? Ya, ulama'u. Ya, alif mamdudah atau alif maksurah, hubla, mardha. Ya. Baik. Kemudian alamiah ma'ujmah. Ini tadi pertama alamiah ma'ta'nis, yang kedua alamiah ma'ujmah Ibrahim, Ismail, Yaqub. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqubah, semuanya itu majrur bil fathah. Nah, kemudian ini yang kedua alamiah ma'ta'nis, alamiah ma'ujmah. Dua. Yang ketiga alamiah ma'tarkib. Tarkib majzi di sini, yang gabungan dua isim. Ba'la bak itu ba'la nama berhala. Bak nama orang yang ada satu negeri di Syam. Jadi digabungin tuh dua isim tersebut jadi bak labakka, marartu bi bak labakka. Kemudian hadra maut, hadar maut, digabungin jadi hadra mauta. Marartu bi hadra mauta. Atau ma'di karib itu jadi digabungan juga, ma'di dan ya karib. Ya. Keduanya adalah isim yang digabung. Ini alamiah ma tarkib. Kemudian ini yang khusus alamiah saja. Berarti tarkib, ta'nis, apalagi tadi? Ujmah. Ya. Nah, nanti ada yang gabung. Ada yang gabung? Ya. Ya. Nah, kita selesaikan dulu. Alamiah ma ziyadatil alif wan nun. Ya, semisal Marwan, Adnan, Imran, Utsman. Ya, radhiyallahu an Utsmana. Ya, radhiyallahu an Utsmana. Ya. Baik, kemudian udah yang berapa tadi? Empat. Yang kelima berikutnya. Alamiah ma'a wazan fi'il. Ya, ini alam ini nama tapi wazannya fi'il. Ahmad, Yazid, Yadrib, ya. Narjis, Taglib. Antum mengatakan salamtu ala Ahmada. Ini wazan fi'il af'al. Salamtu ala Yazida. Wazan fi'il zada Yazidu jelas. Ya. Nah, kemudian alamiah ma'adl. Adl kan tadi ada dua. Adl hakiki, adl ma'nawi. Ya. Kalau adl hakiki jelas tadi. Wa uli ajnihatin masna. Ingat ya, adl itu ya kalau yang dia hakiki i'rabnya cuma dua. Sebagai na'at atau khobar. Kalau dia adl hakiki yang dipindah jadi satu. Tadinya penyebutannya isnani, isnani menjadi masna. Salasun, salasun menjadi sulasa. Nah, ini namanya idl adl hakiki di cuma dua i'rab. I'rab sebagai na'at atau sifat atau lagi sebagai khobar. Sebagai khobar dalilnya apa? Salatul laili masna, masna. Salatul mubtada wa huwa mudaf masna khobar. Ya. Nah, kemudian ada namanya adl adalah apa? Takdiri. Adl takdiri ini aslinya adl yang dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Aslinya di wazan fa'il. Amir Umar. Amir Umar. Dia cuma punya 15 saja. Yang tadi saya sebutin. Ya, dia cuma ada 15. Enggak lebih dari itu. Itu Umar, Zuhal, Zufar, Jusam, Husam, Jumah, Fuzah, Dulaf, Usam, Su'al, apalagi tadi? Juha, Bula, Mudar, Hubal, Hudal. Nah, itu dipalingkan dari wazan fa'il menjadi fu'al. Ya, an Umara, ya, kalau dalam hadis ya, an Umara binil Khattabi, an Umara ibnil Khattabi. Ya, sudah. Apalagi sekarang? Alamiah ma'a adl. Ini yang keberapa berarti? Yang keenam. Yang keenam alamiah ma'adl. Yaitu Umar, Zufal, Zuhar. Ya. An Umara. Ya. An Zufara. Nah. Udah, enam aja ini alamiah. Kemudian ada namanya nanti wasfiyah. Ilah yang kedua wasfiyah, sifat. Nah, wasfiyah ini cuman berapa? Tiga aja. Wasfiyah ma'ziyadatil alif wa nun. Ya, semisal Jauhan, lapar. Ini sifat, lapar. Atasan, sangat haus, sifat. Ya, ghadban, ya. Ini. Antum mengatakan, ya tasaddaqtu ala jau'ana. Saya bersedekah kepada orang yang sangat lapar. Ya. Baik. Ini ma'a ziyadah alif wa nun. Zid gitu ya. Kemudian wasbiyah ma'a al-adl. Wasbiyah ma'a al-adl itu yang tadi sifatnya masna, sulasa, ruba. Nah. Ini pada adl hakiki. Ya. Uli ajnihatin masna wa sulasa. Nah ini jelas. Uli ajniha. Ajniha mudafun ilaih. Majurur. Bikasrah. Masna berarti na'at. Ya. Na'at. Sifat. Majurur. Alamatu jarihi fathah. Ya. Berarti irabnya itu ada. Alamatu jarihi fathah muqaddarah ya. Fathah muqaddar alal alif masna karena dia diakhiri oleh alif lazimah fathah muqaddar ya kecuali pada sulasa ruba'a itu baru sulasa ruba'a itu baru fathah dhahirah ya kecuali masna saja ya enggak kemudian ya wasbiyah ma wazan fi'il wasbiyah ini sifat. Wazan fi'il tadi, kayak tadi wazan fi'il pada alamiah Ahmad. Nah ini wasbiahnya, sifatnya. Akmal, Afdal, Ahsan, Ajmal, Akbar, Asghar, Ahsan. Nah itu semua majrur bil fathah. Ya. Marartu bi rajulin ajmalu minka. Ya Inur, marartu bi rajulin majrurun ajmala minka. Marartu bi rajulin, perhatikan, bi rajulin, rajulin majrur, nah dikasih na'atnya. Ajmala. Harusnya na'at ala majrur, majrur misluhu kan? Nah, kalau rajulin jelas, isim mufrad munsharif. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah ini na'atnya, dia adalah ya isim ghair munsharif. Apa sebabnya? Alamiah, apa wasfiyah ma'a sifat. Ma'a wazan fi'il. Yang dia sifat, ya. Ajmala minka. Man huwa? Ya, masa ditanya lagi. Ya. Taib. Nah, nanti ada juga ilah. Pada satu isim dia menempati dua ilah. Padahal dia cuma satu ilah aja. Ya. Yaitu apa? Alif ta'nis. Laila hubla. Kemudian satu lagi apa? Ya, sighah muntahal jumu. Ya, dia seperti menempati dua ilah. Dua, seperti ya, pada wasfiyah dan alamiah. Nah. Walhasilu. Baik. Dibaca berikutnya sini. Pak Roni. Takumu maqama. Takumu maqama ilatain. Wahu ismail. Ismul mani lahu min asafi. Sighatun muntahal jumu'i. Wahu kullu jam'in. Ala wazni mafa'il. Au mafa'il. Tamarratu bimasajida. Wa masabiha. Wa ismu thani. Al mani lahu min asafi. Alifu tathniti. الممدودة وضربها كل ألف قبلها ألف فتقلب الثانية همزة تمرض بطور بطوري kan mudah ya. Perhatikan juga ya nanti isim ghairu munsharif ini dapat dikasrah dengan syarat apabila dia diberikan al atau dia sebagai mudah fi ahsani taqwim laqad khalaqnal insana fi ahsani bukan ahsana kenapa karena dia jadi mudhaf dan taqwim mudhafun ilaih nanti kalau diberikan al juga ya diberikan al juga ya terus jamarotu bituri sina wa amra wal maqduratu wa dhabituha kullu alifin maqduri ma qablaha jamarotu bitubla. Nah, walhasil maka kesimpulannya anal ismal ladzi la yansarif, isim yang tidak dapat disarap itu yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Ya. Qismul mani ilahu minasarfi. Ya, qism yang mani, qismul mani ilahu minasarfi. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini wa qismani. Ada yang qismul mani lahu minasarfi. Ya, baik. Qism yang dia memiliki penghalang dari shaut tanwin. Ya. Satu ilah yang menempati dua ilah, ini ada dua bagian. Nanti tadi itu sigha muntahal jumu' dan tadi apa? Ya. Ta'nis dengan alif mamdudah. Ya. Wa huma qismani, qismul mani ilahu minasarfi sigha muntahal jumu' wa huwa kullu jam'in ala wazni mafa'ila au mafa'ila, yaitu setiap jamak yang wazannya mafa'il atau mafa'il. Sigha muntahal jumu' artinya yang tidak dapat dijamak lagi. Ya, karena nanti jamak taksir bisa dijamak lagi. Kalbun, jamak taksirnya kilab. Kilabun bisa dijamak lagi. Jamaknya akalib. Nah, udah akalib gak ada jamaknya lagi sudah. Mentok. Pokoknya yang wazannya mafa'il atau mafa'il. Itu udah rumus mudahnya. Ya, baik yang diawali huruf mim atau tidak. Kalau tidak diawali huruf mim, darohim, dananir. Nah. Kamarartu bimasajidah wa masabiha. Taib. Nah, berikutnya qismu tsani, ini yang dia menempati dua ilah. Al-mani lahu minasarfi alifut ta'nis al-mamdudah. Yaitu ya, yang pencegah dari sarafnya adalah alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah, paham tadi? Setelah alif nanti ada hamzah. Ya, ulama'u, ya gitu, kayak gitu. Asya'u. Wadhabituha, patokannya apa? Kullu alifin qoblaha alifun. Setiap alif yang sebelumnya ada alif juga. Ya. Fatuqlabu as-saniyatu hamzatan. Maka alif yang kedua menjadi hamzah. Jadi gini, ya. Lihat di papan. Misalkan asya. Ya. Ini kan hamzah. Sebelumnya ini alif. Ya, sebelumnya ini alif. Gimana? Ah, kata seperti ini. Asya. Nah, hamzah yang kedua dirubah alif yang kedua dirubah menjadi hamzah. Asya. Amra, hakadha, amra juga demikian. Ya, sahra'u. Aslinya bukan hamzah seperti ini, alif juga. Ya. Maka dirubah. Ini rumus saja ya. Kalau kenapa demikian udah dari sononya ini ya. Nah, ini dirubah menjadi hamzah. Menjadi hamra'u, sahra'u, asya'u. Baik. Ini dia takumu maqama illatain. Dia menempati dua illah. Ya. Mana lagi tadi? Kamarartu bi turi Sina. Ah, saya melewati Tur. Ya. Tur, Bukit Sina. Sina. Ya, marartu bi hamra'a, hamra'a. Ya. Baik. Atau yang maksurah, dabituha kullu alifin maksurin maqablaha. Itu setiap alif maksur yang sebelumnya. Ya. Yang ya, itu alifnya alif lazimah namanya. Alif yang begini bentuknya alif lazimah. Harakat setelah sebelumnya fathah. Marartu bi hubla. Nah, marartu bi hubla. Ya, ini cukup dulu ya, Pak Atri. Ini sudah syarat. Nanti kita lanjut terkis muhasanah. Ya, alubudiyah ya, bisa ya, insyaAllah.